saudara kita, nggih, dari Malaysia. Nggih, terima kasih sudah menyempatkan hadir ketemu teman-teman yang ada di sini. Malam ini kebetulan kita akan membahas tentang pemaafan. Ini saya agak susah ya nyari bahasa Indonesianya. Ada yang bilang permaafan, ada yang kemaafan, ada yang pemaafan. Yo, mbus sing bener sing di saya juga enggak tahu. Pokok itulah ya, bahasa Inggris lebih bisa memahamkan mungkin ya, forgiveness. Ya. Mumpung kita baru, kelihatannya Syawal sudah habis ya Mas. Baru saja meninggalkan bulan Syawal. Baru saja selesai maaf memaafkan. Cuma menurut saya ada yang keliru cara kita menyikapi halal bihalal itu. Sejauh yang saya tahu, banyak orang itu begitu selesai halal bihalal, mentalnya adalah mental bebas. Sudah habis dosanya, maka sekarang dosa kecil-kecil dikit-dikit tidak masalah, wong saldonya kosong. Jadi mentalnya mental santai. Mental sudah selesai, wong sudah minta maaf ke orang-orang, sudah sebulan Ramadan bertobat pada Allah, diampuni dosa-dosanya, maka sekarang free, bebas. Jadi mentalnya kemudian mental tidak apa-apalah, dosa-dosa dikit. Yang penting kan kemarin sudah kosong saldonya, sekarang bisa nambah tidak masalah. Jadi problemnya itu yang bikin kemudian satu bulan meninggalkan Ramadan, baunya Ramadan sudah hilang. Iya kan? Kan kelihatan aura-aura Ramadannya sudah habis, sudah selesai. Cahayanya sudah hilang. Balik kayak sebelum Ramadan lagi. Cepet loh padahal cuma satu bulan. Itu mungkin semangatnya besok harus diperbaiki lagi. Jadi ketika kita dalam kondisi anggap saja diampuni, baik oleh manusia atau oleh Allah, itu menurut saya saatnya untuk semakin dekat dengan Allah, karena kita sedang bersih. Kalau pakai bahasanya Al-Halaj, karakter kita karakter lahutiah, karakter ketuhanan, divine. Jadi saatnya kita lebih mendekat harusnya. Karena kalau komputer itu hardware-nya siap, sudah kompatibel untuk dekat sama Allah. Tapi karena mentalnya keliru, kita malah menjauh. Karena kita merasa sudah bersih, maka ada kotoran dikit-dikit tidak masalah. Mental kita begitu. Oke, maka malam ini kita lihat forgiveness. Cuma pemaafan malam hari ini bukan maaf kepada Allah ya. Kita pemaafan antar manusia. Karena hari ini menurut saya tema ini penting. Banyak di antara kita hari ini itu susah sekali memaafkan. Kalau membaca berita-berita itu, kita sekarang ngomong aja takut, khawatir dilapor ke. Nulis aja takut. Guyon takut, karena kalau keliru nanti urusannya polisi. Jadi sekarang kita serba takut, serba curiga. Kita juga melihat orang lain dengan kacamata curiga. Orang lain melihat kita dengan kacamata curiga. Dimensi forgiveness-nya hilang. Kita tidak bisa memaklumi orang lain. Orang lain juga tidak bisa memaklumi kita. Akhirnya yang terjadi semacam hari ini. Di WA-WA, grup-grup, Facebook-Facebook, itu kan isinya semua saling mencurigai kelompok yang lain. Al-Quran kan nyindir itu bahwa umat Islam hari ini itu pakai istilahnya Al-Quran, kullu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap grup, setiap kelompok membanggakan grupnya masing-masing, kelompoknya masing-masing, dan saling mencurigai grup dan kelompok yang lain. Itu yang bikin hidup kita sekarang enggak enak. Makanya saya enggak pernah posting di wall-nya Facebook. Karena kalau yang ngerti saya enggak ada masalah apa-apa dan enggak penting postingan di Facebook itu, yang enggak ngerti saya itu jadi bahan. Ya, maka kita ngobrol aja di luar ruang publik. Saya lebih suka ngobrolnya di ruang privat. Lebih enak. Oke, bismillah, itu pengantarnya. Jamnya mati, Yus. Karena jamnya mati, jadi saya harus sering nengok-nengok. Oke. Karena jangan sampai lewat jam 10. Kita mulai. Apa sih pemaafan itu? Maaf itu kata-kata yang akrab di mulut kita. Cuma jarang orang yang sampai masuk ke dalam memaafkan benar apa enggak. Sama kayak kemarin kebencian. Kebencian itu akrab dengan hidup kita sehari-hari, tapi kita enggak merasa bahwa dalam diri kita banyak kebencian. Maaf itu sering kita ucapkan, tapi kita jangan-jangan enggak tahu bahwa kita belum punya jiwa memaafkan. Ada banyak definisi tentang forgiveness, tapi saya suka definisi itu. Yang saya suka dari definisi itu, ada beberapa kata-kata yang menurut saya pas. Yang pertama, proses. Jadi maaf itu butuh proses. Susah maaf itu langsung. Kalau langsung itu biasanya bukan maaf. Mungkin basa-basi atau otomatis thought kayak kemarin. Nyenggol orang kesenggol dil, maaf ya. Itu biasanya enggak ada mikir panjang. Maaf beneran apa kayak enggak. Jadi ada proses pasti. Setelah proses, tapi proses ini proses yang disengaja. Kalau otomatis itu berarti enggak disengaja. Disengaja itu diniati benar. Kemudian sukarela. Ada orang yang minta maafnya tidak sukarela. Kenapa? Dipaksa. Kalau Bapak tidak minta maaf dalam waktu 2x24 jam, saya laporkan polisi. Nah, itu tidak sukarela. Tidak ketemu hakikatnya pemaafan. Orangnya minta maaf bukan karena dia memang niat minta maaf, sengaja minta maaf, tapi karena takut ditangkap polisi. Jadi ada unsur sukarela dan sengaja. Kemudian ada sikap mental yang berubah. Dari awalnya tidak suka, tidak berkenan, jadi memaklumi. Harus ada ininya. Kalau batinnya masih belum memaklumi, itu belum maaf, tapi masih basa-basi. Kayak kita kemarin waktu Idul Fitri itu kan salam-salaman dengan siapa saja. Itu 90% basa-basi. Coba kamu cermati, kan basa-basi. Ketemu temannya, "Hey, minal aidin ya," mesti gitu. Maaf lahir batin ya, tapi enggak, itu basa-basi. Prosesnya tidak ada. Jadi perubahan perilakunya tidak ada. Dan yang terakhir, emosi negatifnya disingkirkan. Dendam, ingin membalas, tadi disenggol, nyenggol balik baru saya maafkan, itu berarti tidak memaafkan. Jadi dalam maaf itu ada kesengajaan, kesukarelaan, ada perubahan tanggapan dari suka jadi tidak suka jadi suka, dari marah jadi memaklumi, dan yang terakhir tidak ada lagi emosi negatif. Kalau ini ada berarti kita sudah memaafkan orang itu. Tapi kalau masih ada emosi negatif, masih ada marah, sebenarnya saya masih marah ini, tapi ya sudahlah saya maafkan. Nah, ini marahnya masih ada, sebenarnya belum kita memaafkan dia. Ketika memaafkan, emosi negatifnya harus sudah hilang. maaf beda, di situ di paragraf kedua saya tulis maaf beda dengan kandening kalau bahasa Inggris. Jadi kandening itu ketika orang tidak menganggap itu salah, ya berarti tidak butuh maaf. Jadi misalnya kakimu keinjek, oh maaf ya, oh tidak apa-apa. Bagi saya kamu tidak salah, mong kamu enggak sengaja, bukan salah itu. Nah itu kandening, itu sebenarnya tidak butuh maaf. Atau excusing. Excusing itu ya salah, cuma kamu tidak harus tanggung jawab. Itu excusing. Kamu minum teh terus saking capeknya tehnya kamu tendang piyur, terus karpetnya kena teh apa kena kopi. Itu kan kamu merasa bersalah. Tapi orang-orang sekitarmu excusing. Bisa maklumi, tidak apa-apa, kamu enggak harus tanggung jawab, ben tak mire wae sing nyuci. Nah itu namanya excusing. Yang kena kerjaan takmirnya sekarang. Jadi excusing itu juga tidak butuh pemaafan. Sudah dimaafkan duluan. Itu excusing. Ada juga yang forgetting. Orang barat kadang ada apa-apa, forget it. Sudahlah, lupakan aja. Itu juga berarti tidak butuh maaf. Sejak awal sudah dimaafkan. Ada yang pardoning. Pardoning itu kita melakukan sesuatu yang menyakiti, menyakitkan orang lain, tapi sah. Mungkin karena kita hakim. Hakim itu kan dengan ini saya putuskan kamu dipenjara 3 bulan. Kan kita gak bisa bilang kejam sekali orang dipenjara 3 bulan. Loh enggak, karena memang dia ngomongnya sesuai hukumnya memang begitu. Hakimnya enggak perlu minta maaf ya, kamu saya eksekusi 3 bulan. Enggak perlu begitu. Itu dia sudah sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan. Itu namanya pardoning. Kalau urusan ini, kamu enggak perlu minta maaf, enggak apa-apa. Memang aturannya begitu. Ada juga rekonsiliasi, reconciliation. Ini juga, ini kenapa tidak masuk urusan maaf, karena rekonsiliasi ini setelah permaafan selesai biasanya baru rekonsiliasi. Dimaafkan dulu baru rekonsiliasi. Jadi beda. Jadi ada loh orang yang rekonsiliasi tapi belum memaafkan. Hubungannya sudah pulih tapi kamu tidak saya maafkan, tak inget-inget besok kalau kamu. Nah itu berarti belum memaafkan. Tapi sudah rekonsiliasi. Masing-masing masih menyimpan dendam. Nah itu bisa. Tapi secara formal hubungannya sudah pulih. Kemarin kamu selingkuh, ya sudah, saya maafkan. Sekarang kita balik lagi. Tapi awas kamu besok. Nah itu diinget-inget. Berarti rekonsiliasinya tidak, tapi sebenarnya belum dimaafkan. Itu forgiveness. Jadi bukan condemning, bukan excusing, bukan forgetting, bukan pardoning, dan bukan reconciliation. Untuk urusan 1, 2, 3, 4, 5 itu kita tidak ada hubungannya dengan pemaafan. Terus, nah kita ambil ke filsafat sebentar. Ada filosof namanya G.L. Austin yang nanti menginspirasi lahirnya hermeneutika modern. Jadi, kalau tentang pemaafan, teorinya Austin ini berguna. Pernyataan maaf kita itu konstantif apa performatif? Kalau konstantif itu hanya di mulut saja, ngomong kenyataan yang ada di mulut. Kalau performatif itu ada tindakannya. Ada efek perilakunya. Konstantif itu teoritis saja. Kalau performatif itu ada efeknya. Konstantif itu contohnya begini. Sekarang hawanya dingin ya. Itu konstantif. Hanya ngomong fakta. Tapi performatif, sekarang hawanya dingin ya. Makanya banyak yang pakai jaket. Itu performatif. Memakai jaket ini fakta baru, ada performnya. Hubungannya sama perilaku. Tidak hanya ngomong yang bisa diolah pakai akal. Nah, kalau permaafan apakah konstantif apa performatif. Kalau konstantif, ya kayak kamu Idul Fitri kemarin, itu mohon maaf secara konstantif. Hanya di mulut, tidak ngefek. Setelah minal aidin atau sebelum minal aidin, ya sudah kayak gitu perilakunya. Tapi kalau performatif, kemarin aku tidak suka kamu, sekarang setelah kita minal aidin wal faizin, perilakuku berubah padamu, aku mulai suka lagi. Itu performatif. Konstantif itu urusannya kebahasaan biasanya, paling banter logika. Kalau performatif itu ada hubungannya dengan perilaku. Ada yang dilakukan, ada performnya, ada info barunya. Nah, maaf itu ada kalanya konstantif, ada kalanya performatif. Tinggal tergantung kita. Di awal tadi saya bilang kenapa cahayanya Ramadan cepat sekali hilangnya. Jangan-jangan Ramadan kita hanya Ramadan konstantif. Kayak formalitas. Tidak ngefek. Setelah dimaafkan balik lagi. Jadi kemarin kita puasanya enggak perform. Enggak ada efeknya. Kan kita sering bilang gitu kan. Tadi presentasinya bagus enggak? Saya enggak perform ya Pak. Tapi presentasi sih, tapi enggak ada efeknya, sama aja. Itu enggak perform namanya. Nah, halal bihalal, maaf memaafkan, perform enggak? Itu nanti kelihatan di perilakunya. Kalau enggak, berarti hanya konstantif. Ngaji ini hanya konstantif kalau jadi rutinitas. Tidak ngefek. Malam Kamis saya ya ngaji Pak. Sudah hampir sekian seri kita ngaji. Ada efeknya tidak Mas? Tidak tahu Pak saya itu. Paham aja tidak Pak, apalagi efeknya misalnya. Nah itu berarti tidak perform. Konstantif ya. Oke. Teori ini bisa dipakai untuk macam-macam. Kalau ini yang punya G.L. Austin. Oke. Sebelum masuk ke teori-teori tentang pemaafan, ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu yang pertama, pemaafan diartikan melupakan kesalahan dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Ini miskonsepsi. Tidak begitu. Memaafkan itu bukan berarti kita melupakan kesalahan. Orang ini tetap salah menurutku, cuma saya maafkan. Kan begitu. Makanya tadi, yang melupakan kesalahan tidak termasuk jenis pemaafan. Kayak yang sebelumnya tadi, forgetting. Jadi maaf gak boleh lupa. Kemarin kamu selingkuh, aku ingat loh. Tapi saya maafkan. Dan akan ingat terus, diselingkuhi. Kalau enggak ingat terus kan nanti diselingkuhi lagi, lupa lagi. Selingkuhi lagi, lupa lagi. Enggak, ingat terus. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kamu katanya memaafkan, kok diingat-ingat? Loh, memaafkan bukan berarti melupakan. Ya, kalimatmu aku maklumi, tapi itu tetap salah kan? Dan aku ingat, biar kamu enggak bikin salah lagi yang kedua. Jadi itu miskonsepsi. Tidak, maaf bukan berarti melupakan. Yang kedua, ada yang anggap maaf itu simbol lemah. Jangan dimaafkan. Hanya orang-orang lemah yang memaafkan. Kalau Gandhi kebalikannya, hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Tidak gampang loh memaafkan itu. Kamu yang disalahi, disakiti, diselingkuhi, dibohongi, dicurangi, untuk bisa memaafkan itu luar biasa. Maka katanya Gandhi, hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Jadi maaf tidak ada hubungannya dengan kelemahan. Kalau kamu menganggap memaafkan itu kelemahan, kamu salah persepsi tentang maaf. Karena jarang, enggak banyak orang bisa memaafkan. Kalau membalas mungkin. Saya ingin balas Pak, enggak bisa balas tapi ya, itu kelemahan. Tapi kalau memaafkan enggak. Kalau mau saya balas Pak, tapi saya maafkan. Itu kan orang-orang kuat. Jadi maaf tidak ada hubungannya dengan kelemahan atau kekuatan. Kalau ada yang bilang begitu berarti miskonsepsi. Yang ketiga, pemaafan. Ada yang menganggap, Pak, kalau saya maafkan berarti tidak adil, Pak. Yang salah kan harusnya dihukum. Jadi antara keadilan dengan pemaafan ini dua level yang berbeda. Adil itu hak, tapi maaf itu keluhuran, kemuliaan, kebaikan. Agama menyuruh tiap kali khotib Jumat itu loh, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil ini paradigma pas, paradigma hak. Orang yang jatahnya 30, kasihlah 30, itu hak, itu adil. Tapi di atas adil ada ihsan. Ihsan ini melampaui keadilan, jauh lebih bagus daripada keadilan. Harusnya kamu zakat cuma 2,5%, tapi kamu zakatkan 50%. Yang 47,5% itu ihsan. Kita menyebutnya sedekah, sodakoh. Itu ihsan. Harusnya kamu nganternya cuma sampai jalan besar saja, tapi kamu anter sampai depan kamarnya. Ya, sampai depan aja lo ya, enggak boleh masuk. Itu ihsan namanya. Gitu loh. Atau kalau mau adil, harusnya kamu enggak nganter juga enggak apa-apa, enggak ada hubungan apa-apa kok. Wong bukan apa-apa, pacar juga enggak, kemarin ditembak enggak mau. Jadi tapi kamu paksain nganter, itu ihsan, bukan adil. Nah, maaf itu levelnya ihsan ini. Ya sebenarnya kamu disakiti, kamu dizalimi, kamu punya hak untuk balas, punya hak untuk menuntut keadilan. Tapi kamu maafkan, itu berarti ihsan. Jadi pemaafan itu bukan berarti ketidakadilan, tapi perbuatan yang baik melebihi sekedar menuntut keadilan. Terus, yang keempat, maaf hanya untuk orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang minta maaf. Ini juga termasuk miskonsepsi. Kalau kamu tidak minta maaf ya, tidak saya maafkan. Nah, itu, ini miskonsepsi juga. Ya kalau ada dia minta maaf ya, tapi dia tidak minta maaf pun bukan berarti kamu tidak bisa memaafkan. Kadang-kadang enggak usah nunggu orang minta maaf, kita sudah bisa memaafkan. Daripada capek-capek nunggu dia minta maaf. Apalagi dia yang kamu tunggu cuek aja. Kamu capek nunggu kapan dia minta maaf. Habis waktu menunggu ngapain? Udah dimaafkan aja. Rencananya mau dimaafkan toh, ya sudah dimaafkan saja. Enggak usah nunggu-nunggu. Ini tak tunggu-tunggu enggak datang-datang minta maaf ya. Waktu kita habis untuk nunggu dia. Ngapain wong dia enggak datang-datang? Sudah dimaafkan saja. Nah, itu jadi enggak ada hubungannya dengan minta maaf. Terus yang ke 4 lagi, harusnya 5 itu. Oke. Maaf itu ada yang bilang bisa cepat dan mudah. Ini tadi yang saya bilang, enggak, maaf itu butuh proses. Orang perlu mengendap dulu untuk mempertimbangkan dia memberi maaf apa enggak. Kalau langsung dimaafkan itu biasanya tidak hakiki, kayak tadi hanya konstantif, hanya di mulut. Kayak kamu minal aidin wal faizin kemarin itu kan hanya di mulut. Kalau diproses serius, misalnya Mas minta maaf lahir batin ya, sebentar, kamu punya salah apa padaku? Coba disebut satu-satu. Oh, itu bisa enggak jadi dimaafkan. Iya kan? Jadi enggak, prosesnya enggak secepat itu, enggak seringkas itu. Ada tahapan-tahapannya nanti di belakang sebelum orang sampai benar-benar memutuskan untuk memberi maaf. Ya kecuali sama yang tidak kenal sama sekali, tidak pernah ketemu, ketemunya setahun sekali, minal aidin ya tidak masalah itu. Cuma kadang-kadang kan memang ada memanfaatkan momen, ah besok aja minta maafnya kalau Idul Fitri pasti dimaafkan. Nah, itu formalitasnya, coba kamu bilang beneran salahmu apa, tidak mesti dimaafkan. Itu ternyata dulu yang ngambil uangmu di situ aku, pas tidak punya duit ada uang kececeran tak ambil. Sekarang minta maaf ya, bisa enggak jadi maafkannya. Jadi enggak, dia enggak cepat. Maaf itu yang serius ada prosesnya. Kemudian yang kelima, maaf bukan berarti membolehkan atau menganggap baik perilaku yang keliru. Ada orang bohong, ya sudah kamu saya maafkan. Itu bukan berarti terus bohong itu boleh. Bohongnya jadi benar, enggak. Bohongnya tetap salah. Kejahatan yang dia lakukan tetap jahat. Cuma kita memaafkan dia. Besok jangan diulangi lagi, kan begitu. Kok besok diulangi lagi, mungkin pertimbangan memaafkannya jadi lebih panjang lagi sebelum memaafkan. Jadi awas, jangan miskonsepsi. Ada 6 hal yang kita sering salah persepsi tentang pemaafan ini. Yang pertama, maaf bukan berarti melupakan kesalahan. Yang kedua, maaf bukan berarti kita lemah. Yang ketiga, maaf bukan berarti tidak adil. Yang keempat, maaf tidak hanya untuk yang minta maaf. Yang kelima, maaf itu ada prosesnya. Dan yang terakhir, maaf tidak membuat perilaku salah jadi benar. Nah, ini miskonsepsinya. Sebelum kita masuk ke teori maaf-memaafkan. Nah, selanjutnya kita lihat manfaatnya dulu. Yang pertama, mengapa harus memaafkan? Alasan pertama kenapa harus memaafkan itu biar kita ringan hidup kita. Hubungannya sama dendam, kebencian minggu lalu. Itu kan sangat berat untuk psikis kita. Jadi kita minum racun, kayak minggu lalu kan ada pepatah, kebencian itu kita minum racun dan ingin orang lain yang mati. Ya kan, kita kan yang berat. Kalau kita enggak memaafkan orang lain itu kan kita simpan kemarahan kita, kita simpan kebencian kita di dalam. Tiap hari kita hidup dengan itu. Ketemu yang kita benci, ketemu yang tidak kita sukai, terus jadinya kan tegang. Enggak jadi lewat, terus lewat ke sana. Sudah mau lewat enggak jadi lewat, mau ke sana enggak jadi ke sana, mau masuk ke warung ada dia, enggak jadi. Energi kita habis untuk itu. Mau berangkat ngaji, itu mesti dia duduk paling depan. Tiap hari bikin aku kecewa. Aku datang terakhir-terakhir aja, enggak usah lihat. Misalnya, kan kita capek sendiri, hal-hal yang enggak penting, hal-hal remeh-temeh jadi beban. Maka begitu kita maafkan, kita ringan sudah. Membuang separuh beban di kepala dan di hati kita. Kemarahan, dendam, otomatis tersingkir. Seperti saya bilang minggu lalu, bahwa di antara yang selalu bikin kita sibuk berpikir, itu adalah yang kita cintai dan yang kita benci. Padahal yang kita cintai dan yang kita benci itu tidak mesti mikir kita. Loh iya loh. Kalau kamu seneng sama orang kan, tiap hari siang malam kamu pikir, wong dia tidak mikir apa-apa tentang dirimu. Benci sama orang juga begitu. Siang malam kita pikir dia tidak mikir apa-apa, dia cuek sama kita. Jadi rugi kita, rugi energi, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Eman-eman, mending dibuang saja. Kalau menurutmu itu barang jelek, barang tidak penting kan harus dibuang. Tidak usah disimpan. Kalau disimpan nanti baunya tidak enak. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalau gitu kita anggap sampah, jangan disimpan di sini. Oke, itu manfaatnya. Maka maafkanlah. Terus maaf itu menyembuhkan. Maaf itu membuat kita maju. Bahasanya anak hari ini bikin kita move on. Kalau kamu tidak memaafkan, kamu tidak move on, move on. Kamu terjebak oleh masa lalu. Padahal kamu hidup di masa kini, menuju masa depan. Jadi maaf membuat kita bebas dari luka masa lalu. Sudahlah, dibuang saja. Meskipun tidak harus dilupakan, kita ambil pelajaran. Kayak tadi, tidak harus dilupakan. Kenapa? Biar kita jalannya memang ke depan, tidak ke belakang. Kalau kita hanya lihat ke belakang saja, ya nanti kita enggak bisa jalan ke depan. Sekali-sekali belakang itu buat pelajaran, tapi jangan fokus ke sana. Kayak naik motor itu loh. Belakang itu kan dilihat sekali-sekali pakai spion. Enggak usah kamu lihat terus, kalau naik motor kamu lihat spion terus ya nabrak. Sekali-sekali ngelirik ke belakang. Jadi orang-orang yang mengecewakanmu, enggak usah terlalu dipikir. Dilihat sebentar aja pakai spion. Oh ya sudah. Enggak usah dilihat lama-lama. Enggak usah dipikir lama-lama. Ngelihatnya dikit-dikit aja. Biar kamu bisa maju. Kalau enggak, kamu mandek di situ. Stuck di situ. Enggak bergerak, enggak bisa maju. Maka yuk dibebaskan. Segala yang mengganjal selama ini. Benci terhadap siapapun, apapun. Wong untungnya apa? Hari ini kan kita kadang aneh-aneh. Tidak ada hubungannya sama sekali sama hidup kita. Ikut-ikutan kita benci, ikut-ikutan kita maki-maki. Di WA-WA, di Facebook-Facebook itu kan marak sekarang. Ngapain? Wong ya entah yang benar yang mana kan jauh itu. Sama kehidupan kita. Ya ada pengaruhnya, cuma kan enggak banyak. Ngapain kita sibuk di situ? Mending yang memang jelas manfaatnya. Oke, yang kedua itu ya. Jadi mari kita singkirkan aja bau kebencian apapun. Enggak usah nyari di orang lain. Cari dalam diri kita sendiri. Saya sering bilang kita itu selalu melihat ke orang lain. Kita marah-marah kalau ada orang maki-maki, kalau ada orang mengkafir-kafirkan, ada orang membid'ah-bid'ahkan. Tapi selalu orang lain, jangan-jangan kita juga begitu. Nganggap orang lain salah, nganggap orang lain keliru, nganggap orang lain tidak pas. Yang pas kita. Itu tadi yang diketawakan oleh Al-Quran kan. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap grup, setiap kelompok merasa bangga. Kalau bahasa Jawanya merasa umuk dengan kelompoknya. Maka kita hindari itu, kita bersihkan aja diri kita. Dari hal-hal yang tidak penting. Di antara cirinya orang baik, kan ada hadisnya. Min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara ciri orang baik itu meninggalkan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Terus, yang ketiga, maaf itu membawa harmoni, kesatuan, kehidupan yang baru. Itu jelas, karena tidak mungkin ada yang baru kalau kita terlalu berat dengan beban lama. Tidak mungkin kita bisa lari maju kalau beban kita hari ini terlalu berat. Beban batin kita terlalu mantap sehingga melangkah aja kita beratnya luar biasa. Terkungkung oleh masa lalu. Maafkanlah. Biarlah dia dengan yang lain, kamu nyari sendiri yang lain juga. Tidak usah terlalu lama dipikir. Iya. Yo Ben, dia sama yang lain. Emangnya tidak bisa nyari yang lebih jelek? Oke. Okay. Iya. Tidak apa-apa tuh. Ya kalau untuk umuk kan kamu bisa bilang begitu, enggak apa-apa. Terus, jadi jangan dipendam, bebaskan dirimu. Terus, maaf membuat kita lebih realistis, tidak terpenjara, tidak terkungkung oleh masa lalu. Terus, itu sudah dijelaskan tadi, maaf membuktikan bahwa kita masih manusia. Yang butuh memaafkan juga butuh dimaafkan. Maaf menunjukkan bahwa ya kita sama-sama manusia yang kadang-kadang juga bisa sama-sama salah. Saya maafkan, siapa tahu besok aku yang butuh dimaafkan. Hari ini kan kita kejam sekali sama orang yang keliru, salah omong, keceplosan. Kita tidak memaafkan, mau semua kita laporkan ke polisi. Mbok coba, jangan-jangan besok kita yang keceplosan ngomong, jangan-jangan besok kita yang salah bicara. Kan sengsara juga kalau tiba-tiba salah ngomong terus dilaporkan polisi. Wong tadi niatnya guyon ya, tapi karena sudah terlanjur berhenti ya dilaporkan polisi. Jangan-jangan besok menimpa kita juga, maka ndaklah kita budayakan memaafkan. Kalau orangnya sudah memang minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Jadi peradaban yang saya bilang tadi, pemaafan itu levelnya tidak hanya level adil. Ya memang adilnya orang salah itu dihukum. Cuma pemaafan itu melampaui adil. Dia ada di level ihsan. Kan lebih enak jadi orang mulia. Di atasnya sekedar adil. Jadi maaf menunjukkan bahwa kita ini manusia bisa salah. Kalau orang lain minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Yang terakhir di catatan saya, mengapa harus memaafkan? Maaf itu membuat kita punya energi lebih. Yaitu logikanya matematika. Kemarin energi kita pakai untuk membenci orang. Untuk merancang balas dendam ke orang yang membuat salah pada kita. Ini kan energinya besar. Energi besar ini begitu kita memaafkan, bisa kita manfaatkan ke yang lain. Yang lebih penting, yang lebih manfaat. Daripada pikiran yang negatif, rancangan hidup yang negatif hanya untuk balas dendam. Hanya untuk membenci orang lain. Sudahlah kita maafkan saja, kita rancang hidup kita secara lebih positif dengan energi yang fokusnya ke sana. Itu manfaatnya memaafkan. Alasannya itu. Jadi kalau ada yang tanya, mengapa harus memaafkan? Yang pertama, kamu akan lebih tenang. Yang kedua, kita tidak akan terkungkung oleh masa lalu. Yang ketiga, ya biar hidup ini lebih cerah, lebih harmonis. Yang keempat, ya memang kita masih manusia. Manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya salah, maka kita memaafkan, siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Dan yang terakhir, dengan memaafkan, energi kita untuk membenci, untuk balas dendam, untuk ingat-ingat salahnya orang lain, bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih positif. Maka budayakan hidup memaafkan. Tapi ada kalanya orang tidak mau memaafkan. Banyak alasannya, di catatan saya ada beberapa. Mengapa ada orang tidak memaafkan? Jawabannya kayak tadi. Orang menganggap memaafkan itu lemah. Orang lebih memilih hidup harus adil. Salah ya dihukum. Keliru ya harus dikasih sanksi. Jadi ada yang pakai argumen itu. Agama kan ada hitung-hitungannya. Kalau orang minum khamr, hukumannya semacam ini. Kalau orang zina, hukumannya semacam ini. Nah, ini tuntutan adil. Itu bikin orang tidak memaafkan. Jadi paradigma adil apa tidak boleh? Ya boleh. Cuma levelnya beda dengan pemaafan tadi. Agama kan ada itu banyak hukum-hukum syariat, harus begini, harus begitu kan itu. Ya dilihat konteksnya. Dalam banyak kasus Nabi lebih memilih paradigma pemaafan dibandingkan paradigma penghukuman, dibandingkan paradigma sekedar keadilan. Maaf itu kan banyak cerita, banyak yang tawanan perang harusnya dihukum mati, adalah disuruh ngajar aja. Waktu Fathu Mekah itu kan kafir Quraisy kan disuruh diampuni semua. Musuhnya yang paling besar rumahnya malah dijadikan suaka, barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Itu Nabi Muhammad, paradigma memaafkan. Satu ketika ada anak muda yang menghadap pada Nabi. Dia ngaku, "Nabi, saya kemarin baru saja zina." Itu jarang ya ada kayak gini hari ini. Ya. Oke, kalau hari ini kan lebih dahsyat, enggak cuma ngaku, di video lagi. Ya. Tinggal kita lihat, bisa dia enggak cuma ngaku, ada buktinya. Cuma tiga kali dia ngadep Nabi begitu. Di begitu ngadep pertama, Nabi pura-pura enggak dengar, terus Nabi minggir. Ngadep kedua, Nabi bilang, "Ah, enggak, mungkin kamu khilaf. Sebenarnya kamu enggak zina, bertobat sajalah." Terus Nabi minggir. Sampai tiga kali Nabi masih begitu. "Sudahlah, kamu tobat saja." Datang yang keempat baru Nabi bilang, "Ya sudahlah kalau kamu ngeyel." Dia minta dirajam. Karena hukumannya orang zina itu kan rajam. Nabi bolak-balik bilang, "Tobatlah." Itu kan maksudnya paradigma yang lebih tinggi dari bahasa adil. Tapi pemuda ini milih adil saja. "Ya wis, kalau mau rajam, ya rajamlah. Kamu sendiri yang mau." Jarang yang kayak gini anak muda sekarang. Oke. Begitu dirajam, lemparan pertama, kedua, baru dia teriak-teriak, "Waduh, Nabi ternyata sakit. Masih boleh tobat enggak?" Ya. Ya, kan terus Nabi bilang, "Ya sudah dibilangin sejak tadi disuruh tobat, kok ngeyel." Akhirnya diizinkan untuk bertobat. Ya lihat situasinya, mungkin menurut Nabi eman-eman ini anak muda harapan bangsa. Iya. Oke. Okay. Itu memerlukan kecerdasan ya membaca kisah-kisahnya Nabi itu. Ada beberapa kisah yang harus diletakkan di wadahnya. Jangan dikeluarkan, harus hati-hati membacanya. Nanti jangan-jangan baca ini, "Wah kalau gitu besok zina aja lah terus tobat." Yo, konteksnya beda. Anak ini mungkin menyesal beneran sampai ngadep Nabi minta dirajam. Itu kan menunjukkan dia memang sangat menyesal. Diulang sampai tiga kali menunjukkan benar dia memang ingin tobat. Tapi kalau kamu mungkin beda urusannya. Pengin dolanan hukum mesti. Oke. Kalau orangnya memang niatnya pengin main-main hukum, mungkin sama Nabi dirajam beneran. Cuma ini kan lihat anaknya masih muda. Nah itu paradigma memaafkan. Melampaui hukum pasti. Melampaui hudud kalau dalam syariah. Dimaafkan. Terus, itu yang bikin orang yang pertama sukar memaafkan. Yang kedua, biasanya memaafkan itu memunculkan pertimbangan kekuasaan. "Enggak, saya enggak akan memaafkan. Nanti saya dianggap lemah, dianggap inferior. Emangnya siapa aku?" Nah, itu bisa. Atau, itu, dia merasa inferior. "Waduh, iyalah saya maafkan, wong saya ini orang kecil, mau gimana lagi." Nah itu relasi kuasa, permainan kuasa. Ini juga bikin pemaafan jadi tidak hakiki. Bikin orang kemudian, "Enggak lah, itu cuma permainan." Kalau yang minta maaf dosennya apa ya kita bisa menolak. Dosennya telat, kita sudah nunggu setengah jam, enggak datang-datang begitu datang. "Maaf ya, saya ada tamu tadi sebentar." "Masuk, enggak pak, enggak saya maafkan." Masuk, betul. Kita sudah nunggu setengah jam ya Pak, kan gak begitu. Karena kita kalah kuasa. Tapi kalau mahasiswanya telat 10 menit, gak bisa, sudah dimulai. Keluar ya, gimana lagi. Minta maaf Pak, tadi bannya gembos. Gak bisa, sudah aturan itu. Nah, itu kan relasi kuasa. Kamu gak berani memaafkan, yang sini gak berani menolak permintaan maaf. Itu maka orang terus paradigmanya adil aja lah. Kalau kita 10 menit gak boleh masuk, dosennya juga gak boleh masuk. Kalau sudah 10 menit kita pulang Pak, ngajar sendiri misalnya. Nah, itu namanya adil. Oke. Ya besok kalau kuliah hari pertama, Pak perjanjian Pak, ini paradigmanya adil apa permaafan? Ya. Oke. Nah, nanti kalau dosennya yang pinter, buat kamu yang adil, buat saya pemaafan. Terus. Itu biasanya jadi alasan orang cenderung tidak memaafkan. Bertentangan dengan keadilan. Harus keadilan yang nomor satu didahulukan. Nah, itu bikin orang terus tidak memaafkan. Salah ya harus dihukum. Itu tadi cuma kepleset omong kok Pak. Tidak bisa. Buktinya rekamannya ada, dia salah. Harus dihukum. Nah itu paradigma adil yang dipilih. Terus. Ada yang terakhir yang menganggap bahwa ndak memaafkan itu ndak alamiah. Manusia itu secara insting itu kompetitif, saling bersaing. Jadi secara alami orang itu ya saling tabrakan, saling bertentangan. Jadi kalau ada yang mempromosikan pemaafan itu pasti agak menggeser kodratnya orang untuk saling tabrakan, untuk saling menjatuhkan. Ini yang punya pandangan kayak Thomas Hobbes dan kawan-kawan yang bilang bahwa naluri dasar manusia itu jelek. Makanya perlu ada hukum. Nah, itu alasan yang keempat. Kenapa kok tidak memaafkan? Tidak alamiah, Pak. Orang itu kalau dipukul ya secara alami pasti ingin balas mukul. Itu alami, meskipun ada kalanya ya memang karena gak level, gak berani. Yang mukul besar, yang dipukul kecil. Nah, itu kan, janjane sih pingin balas, tapi ya sudahlah dimaafkan saja. Nah, ini karena, ya. Nah, itu kan gak alami sebenarnya, alaminya janjane ya pingin balas. Jadi kalau dipaksa memaafkan itu malah gak alami. Yang alami itu ya tawuran. Karena manusia punya fitrah saling memangsa. Kan itu ada yang punya pandangan semacam itu. Oke. Jadi mengapa tidak memaafkan? Paling tidak ada 4 alasan. Terus. Ketika orang memaafkan. Benar-benar memaafkan. Maka ada 3 ranah yang terlibat. Kognitif. Afektif. Dan behavior. Kadang disebut psikomotorik. Jadi akalnya juga memaafkan, batin rasanya juga memaafkan, perilakunya juga menunjukkan aktivitas memaafkan. Itu berarti benar-benar memaafkan. Jadi akalnya sudah bisa menerima. Oh iya, dia salah, dia keliru, harusnya dia tidak melakukan itu, tapi dia kan manusia biasa. Itu akalnya bunyi. Nanti rasanya juga bunyi, iyalah saya maafkan, kasihan dia, kasihan juga saya kalau lama-lama membenci, lama-lama saling marah, itu afeksi. Behaviornya, perilakunya kemudian salaman, kemudian hidup bersama, kemudian saling menghargai, itu behavior. Berarti memang sudah memaafkan. Jadi kalau 3 ranah ini terlibat, tidak sekedar di mulut kayak tadi, berarti kita sudah benar-benar memaafkan. Kognitif, afektif, sama behavior. Perilaku kita menunjukkan memaafkan, batin kita memang memaafkan perbuatannya, dan akal kita memaklumi apa yang sudah dilakukan, itu berarti kita sudah benar memaafkan. Memaafkan tapi behaviornya tidak begitu. Masih lirik-lirikan, masih caci maki, ya berarti belum. hatinya masih belum. Ya saya maafkan, tapi masih agak ganjil, gimana ya kok berarti belum. Akalnya juga masih, saya belum bisa menerima perbuatanmu terlalu kejam padaku. Nah, itu berarti juga belum. Kalau tiga-tiganya kombinasi kognisi, afeksi, behaviornya sudah memaafkan, itulah namanya memaafkan. Kalau belum ya memang sebenarnya masih berat. Dan tidak masalah, ada prosesnya. Tidak bisa langsung. Oke. Ini tadi, ini agak ngulang kayak tadi. Mengapa harus memaafkan? Ya depresi, marah, mencegah balas dendam, meningkatkan kualitas hubungan. Kadang-kadang kemarahan kita, ketika kita tidak mau memaafkan, itu yang terjadi rangkaian balas dendam. Saya mukul, kemudian kamu tidak terima, kurang ajar aku dipukul, balas mukul. Loh kak, kamu balasnya dua kali, tak balas lagi. Loh kamu, ya rangkaian kayak Amerika waktu diserang 9-11. Tidak dimaafkan terorisnya, dikejar kemana-mana sampai ke Afghanistan, ke Irak. Akhirnya kan rangkaian kekerasannya tidak habis sampai sekarang. Jadi semuanya dibakar oleh kemarahan sampai hari ini. Jadi hati-hati, kemarahan kita, kebencian kita itu akan berangkai, melahirkan kemarahan baru, kebencian yang baru. Karena kamu caci maki dia, dia ganti caci maki kamu. Kamu balasnya lebih dahsyat, dia lebih dahsyat lagi. Kamu ngomong satu jenis binatang, dia ngomong tiga jenis binatang. Kamu, ya kan? Jadi kamu ngomong lima jenis, dia ngomong seluruh kebun binatang. Kamu ngomong, ya bisa begitu. Kamu maki dia, dia maki kamu. Kamu maki dia, ditambah kamu maki saudaranya. Kamu, dia maki kamu, tambah maki bapaknya, ibunya, oh dasar mbahnya, oh dasar terus. Jadi ini rangkaian, rangkaian. Bisa sampai dosen-dosennya, bisa sampai kampus-kampusnya. Dasar mahasiswa win deso, kampusnya kena, ya kan? Kampusnya sampai kena, nanti dosennya juga kena, semuanya bisa kena. Itu rangkaian, di situ pakai istilah rangkaian kezaliman, rangkaian. Ini berangkai loh, jangan salah. Tidak cuma melibatkan dirimu, maka maafkanlah kalau memang ada kemungkinan dimaafkan menurutmu, karena tidak bisa dipaksa. Maklumilah. Dan yang terakhir itu meningkatkan kebanggaan. Jangan salah loh. Begitu kamu memaafkan, itu ada rasa bangga tersendiri. Ternyata aku ini kuat ya. Ternyata kamu punya harga sekarang. Menaikkan prestismu sendiri, kebanggaan dirimu. Ya rasakan sendiri kalau kamu nanti memaafkan. Biarlah engkau bahagia bersamanya. Aku turut mendoakan. Nah itu kan. Loh, itu kan meningkatkan. Orang yang lihat, wah kamu baik sekali ya. Kamu sudah begitu kamu masih mendoakan saja. Nah itu ada kebanggaan diri. Oke. Terus sekarang prosesnya. Proses memaafkan itu, yang jelas tadi ya, disengaja. Terus tidak bisa langsung, ongoing proses, butuh waktu. Bahkan dalam kasus tertentu, perjuangannya sepanjang hidup. Ya kayak tadi, kamu dikhianati sekali, itu kan teringat terus. Ini kan anytime kamu berusaha untuk bertarung melawan ingatan bahwa kamu pernah dikhianati itu. Meskipun kamu sudah memaafkan. Dan resikonya kamu harus bertarung terus untuk tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dia padamu. Jadi memang butuh waktu, takes time. Bahkan bisa sepanjang hayat. Karena itu memaafkan bukan proses yang mudah. Kemudian permaafan juga sifatnya aktif, tidak pasif, tidak nunggu. Ya kapan-kapan kalau saya sadar saya maafkan, enggak. Kamu harus berusaha bergerak untuk memaafkan. Kalau nunggu sampai batinmu siap memaafkan, ya enggak siap-siap. Karena memang karakter kita kalau ada orang salah ya memang ingin balas kayak tadi bawaan. Maka jangan ditunggu sampai kamu siap memaafkan, tapi berusahalah untuk bisa memaafkan. Berjuanglah. Meskipun enggak harus langsung. Kemarahan yang ada di dadamu taklukkanlah pelan-pelan. Enggak harus kesusu. Carikan dasar yang kuat. Biar enggak sekedar ditutup-tutupi, tapi memang secara sadar dimaafkan. Karena kalau cuma ditutup-tutupi, pada saatnya bisa meledak. Tapi usahakan ya memaafkan yang benar. Maka itu sifatnya aktif. Tidak pasif. Jadi memaafkan itu justru menunjukkan keaktifan. Bukan menunggu orang minta maaf. Kemudian dari dalam. Jadi bereskan dalam dulu. Baru nanti ekspresi keluarnya bagus. Kalau di dalamnya belum beres, keluarnya ya tidak akan beres. Pura-pura saja. Kalau ketemu senyum tapi begitu lewat melirik. Ya kan? Kalau ketemu ngomongnya enak-enak, di belakang ngomongnya jelek-jelek, berarti belum memaafkan. Maka bereskan dulu yang di dalam sini. Kalau masih belum ya ngomong, saya sedang berusaha untuk memaafkanmu, mohon maaf ya. Ini masih perjuangan kan, biasa aja. Jadi aku sangat kecewa, aku sangat marah. Yo, berusaha aku memaklumi, tapi sampai hari ini masih belum sukses. Jadi bantulah perjuanganku. Nah. Oke, semangat kan gitu. Kayak benteng Takeshi itu loh, kalau mau gerak itu. Aku bisa kan gitu. Meskipun setelah itu kecemplung. Oke, kan biasanya gitu kan mantep. Teriak, semangat. Aku bisa. Tapi terus jatuh. Terus. Dan, ya. Biar, karena dalamnya berubah, nanti perilakunya berubah. Jadi ada proses panjangnya. Nanti ada penjelasan detailnya. Ini loh prosesnya. Ini namanya teorinya Enright Model. Yang punya teori Robert Enright. Dari bukunya. Forgiveness is a choice. Memaafkan itu pilihan. Itu hak kita. Mau memaafkan atau tidak memaafkan. Ya, kalau kita mau memaafkan, nikmati manfaatnya. Dan kalau tidak mau memaafkan, ya nikmati juga beratnya menanggung kemarahan dan kebencian. Oke. Yuk, silakan diminum dulu. Yang sudah habis boleh ngambil lagi kalau masih ada. Yang pertama, uncovering phase, fase membuka. Jadi di fase pertama ini, ungkapkanlah, pahamilah lukamu, sakitmu, kenalilah rasa marahmu, rasa kebencianmu. Ini penting. Banyak orang yang kadang-kadang marah dan bencinya itu dia juga tidak jelas. Kenapa kamu marah sama dia? Tidak tahu, saya lihat di WA itu banyak orang marah-marah ke dia, ya saya ikut-ikutan. Itu tidak jelas, hubungannya apa dia sama kamu, kok kamu ikut maki-maki dia? Itu tidak jelas. Kadang-kadang seolah-olah kamu ikut benci, ikut marah, padahal enggak, wong kamu enggak ada hubungan apa-apa. Cuma kamu share aja, biar WA-nya enggak sepi, Pak. Kadang-kadang kan begitu kamu. Itu uncovering face. Kamu benci ke pacarmu itu loh misalnya. Karena dia kawin sama orang lain, itu sakitmu itu di mana? Alasannya apa kok kamu sakit itu? Karena dia mengkhianatimu, apa karena dia bahagia kawin lagi, kawin sama orang lain, apa dia. Itu kan harus jelas duduk persoalannya. Karena Ini ngomong manusia. Manusia itu tidak bisa ditebak. Fenomena yang sama, gejala yang sama, tidak mengakibatkan efek yang sama. Ada yang ditinggal kawin nangis-nangis, ada yang ditinggal kawin ketawa-ketawa. Nah, iya kan, manusia bisa begitu. Pacarnya kawin, alhamdulillah aku bebas dari dia sekarang. Bisa begitu. Maka harus kamu kenali gejala dalam dirimu ini. Kan memang manusia gak bisa ditebak. Mahasiswa itu ada yang dapat nilai A aja gak ketawa sama sekali. Biasa aja pak. Nilai saya memang A semua. Gayanya ada yang kayak begitu. Itu manusia. Padahal temannya nilainya satu pun gak ada A nya Begitu dapat A mungkin orang ini sewenang. Tapi temannya yang satu semua A. Jadi A tidak terlalu wow bagi dia. Nah itu kan manusia. Maka perlu fase khusus uncovering. Coba dibongkar. Kebencianmu itu loh. Kamu benci kenapa sih? Karena apa? Karena dia ngomongnya salah. Salah pada siapa? Terus hubungannya apa sama dirimu? Adakah yang dicederai dalam dirimu? Apakah pikiranmu? Apa terus kamu jadi ikut salah karena dia ngomong salah? Itu salahnya dia apa lemahnya kamu? Loh, itu kan harus dibongkar dulu. Marah-marahmu itu posisinya di mana? Untuk apa? Targetnya apa? Hubungannya apa? Alasannya cocok enggak kemarahan dan kebencianmu itu? Itu uncovering phase. Kalau memang sudah tegas, sudah jelas bahwa ya pak, saya berhak marah karena kita pacaran sudah 3 tahun kemana-mana berdua, tiba-tiba ada yang lebih cakep misalnya, tidak dipacari langsung dikawini ya misalnya, itu kan berkhianat pada saya pak. Nah, itu kan jelas duduk persoalannya gitu. Ya meskipun rasional wong ada yang lebih cakep. Nah. Loh iya kan. Loh iya kan rasional kalau ada yang lebih cakep. Oke, yang gak rasional ada yang lebih jelek itu baru gak rasional. Ada yang lebih cakep, ngambil yang lebih cakep itu rasional. Ya, bersyukurlah masih cerdas. Oke, baru setelah jelas duduk persoalannya masuk decision phase. Decision phase itu fase berpikir kira-kira layak enggak dimaafkan. Kalau saya maafkan, positifnya apa, negatifnya apa. Itu decision phase. Ini mulai menimbang-nimbang. Enaknya saya maafkan apa enggak ya. Kalau enggak saya maafkan, wong dia sudah kawin jelas sama orang lain. Emangnya aku mau nunggu? Emangnya aku masih mau sama dudanya apa jandanya? Nah itu kan mikir itu kan. Itu namanya decision phase. Mikir. Yalah ngapain terus dia tak pikir terus. Wong dia sudah sama orang lain. Mestinya seneng-seneng sama orang lain. Sudahlah. Di delete aja. Control alt del. Iya pokoknya. Di delete pokoknya. Bahkan dari recycle bin juga dibuang. Ya pokoknya. Ya nanti kamu nulislah. Kubuang namamu dari recycle bin. Jadi untuk mengembalikan butuh servis. Tidak bisa lagi otomatis. Nah itu decision phase. Masa menentukan. Kamu mempertimbangkan kira-kira layak dimaafkan apa enggak. Kalau sudah, ya saya maafkan. Ngapain capek-capek aku mikir dia terus. Baru masuk ke work phase. Work phase ini melalui kerja memaafkan. Iyalah saya maklumi, saya paham. Kamu milih yang lebih cakep. Alhamdulillah, akalmu masih jalan. Ya. Berarti kamu pinter. Ya saya dulu gak salah pilih milih kamu meskipun kamu milih orang lain. Nah, itu work phase, kerja sekarang. Lebih melihat Lebih melihat sisi positifnya. Ada yang pengalaman pribadi, Pak? Jadi orang yang mengecewakanmu sekarang sudah tidak kamu lihat lagi sebagai sosok yang menyakitimu. Sudut pandangnya sudah geser. Kamu lihat dia sebagai manusia biasa yang mungkin salah. Dia juga punya perspektif positif sendiri. Dan kamu berusaha memahami jalannya dia berpikir. Sampai kamu memaklumi. Oh ya pantas memang situasinya begitu. Oke, saya maklum. Saya maafkan. Sekarang kita jalan sendiri-sendiri, yaitu walk face. Aku tidak benci kamu, aku juga tidak marah lagi. Aku sekarang mau cari lagi yang lebih dari kamu. Iya. Oke, itu walk face, kerja. Terus, biasanya ketika orang sudah memaafkan, melalui fase walk face, ini level spiritualnya agak naik, memasuki deepening phase. Dia muncul kebanggaan diri tadi, mulai paham, oh memang manusia itu begitu. Oh memang orang itu bisa salah, bisa keliru, dan kita maafkan. Karena mungkin besok aku yang butuh minta maaf, itu deepening phase. Jadi, uncovering phase, decision phase, walk phase, deepening phase. Ini proses ketika orang memaafkan. Pahami lukamu. Putuskan kamu mau memaafkan atau tidak. Kalau sudah kamu putuskan memaafkan, jalankan itu. Dan deepening phase. Renungkan. Perdalam. Biar gak asal. Terus. Variabelnya sekarang. Untuk mendukung pemaafan, biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di catatan saya ada 5. Yang pertama, empati. Empati itu kemampuan seseorang melakukan transposisi. Transposisi itu memposisikan dirinya di posisi orang yang diempati. Oh iya ya, kamu milih yang lain yang lebih cakep. Ya maklum sih, kalau aku sendiri dapat yang lebih cakep, kamu juga tak tinggal kok. Itu namanya empati. Bisa memposisikan diri di posisinya dia. Iyalah paham, aku ngerti. Aku sendiri juga gitu kok. Itu empati. Jadi kemampuan berempati itu menentukan orang bisa memaafkan apa enggak. Tapi kalau enggak bisa empati, biasanya agak berat. Oke. Yang kedua, atribusi. Atribusi ini cara kita memandang, cara kita melabeli, mensifati pelaku dan kesalahannya. Salahnya apa? Gara-gara kesalahan ini kita pandang dia sebagai apa? Itu menentukan pemaafan kita. Ada orang dengan kesalahan yang menurut orang lain kecil, tapi bagi orang tertentu ini kesalahan besar. Kamu jangan melecehkan temanku ini loh ya, karena saya kalau sama teman gak bisa ditawar. Tapi bagi yang lain, teman itu biasa, asal jangan melecehkan bapakku ya. Asal jangan melecehkan kampusku, dosenku ya. Itu atribusi namanya, cara melihat pelaku dan kesalahannya. Ada yang kesalahan kecil, tapi bagi orang tertentu ini besar loh kesalahan ini. Ada yang kesalahan besar, bagi orang tertentu kecil. Ini juga berpengaruh dalam pemaafan. Oke. Ada itu yang bikin kadang-kadang kita melihat banyak hal yang tidak rasional. Masa hanya gara-gara digituin aja sampai segitunya. Kita melihatnya sepele. Ada yang gara-gara uang 1.000, 2.000 sampai bunuh-bunuhan. Itu karena atribusi. Kalau kita melihatnya hanya uang 1.000, 2.000-nya, mungkin orang tidak jadi bunuh-bunuhan gara-gara itu. Tapi karena yang terlibat ini melabeli, misalnya dia melecehkan harga diriku. Itu kan pelecehan harga diri itu atribusi. Kalimatnya cuma itu, tapi bagi kamu, oh ini melecehkan agama. Itu atribusi namanya. Oh ini melecehkan ulama. Itu atribusi. Caramu melabeli orangnya atau kesalahannya. kesalahannya itu, oh itu pelecehan ulama. Bagi orang lain pelecehan ulama mungkin luar biasa, tapi mungkin ada orang yang tidak menganggap luar biasa. Ulama itu orang yang hatinya luas, orang yang bisa menerima kondisi apapun dan sangat pemaaf. Tidak apa-apa mungkin kalau ada yang melecehkan, jangan-jangan ada yang begitu. Tapi bagi yang lain, oh ini luar biasa, ulama ini yang nuntun kita, yang menunjukkan kita ke jalan yang benar. Nah, ini atribusi namanya. Itu menentukan pemaafan apa enggak. Kenapa kemarin misalnya Ahok tidak dimaafkan, bagi banyak orang kesalahannya Ahok itu luar biasa. Kenapa bisa begitu? Atribusi. Cara orang ngasih atribut, ngasih karakter, sifat pada kesalahan. Ya kayak tadi, bagi temanmu yang ini, diselingkuhi itu biasa karena dia juga sering selingkuh. Tapi bagi temanmu yang satunya, itu luar biasa karena dia setia. Nah, itu atribusi. Oke. Bahkan dalam beragama kadang-kadang begitu. Dengan orang sesama agama tapi beda kelompok lebih ganas dibandingkan kepada yang beda agama. Kan ada begitu. Itu atribusi. Cara menyikapi, cara melabeli. Oke, yang ketiga. Yang juga berpengaruh dalam pemaafan adalah tingkat luka. Ini sama ya, tingkat luka itu juga tergantung orangnya. Orang-orang yang ada yang sangat sensitif, ada yang sangat cuek. Ada yang kesalahan kecil bikin luka dalam, ada yang kesalahan besar tapi tidak bikin luka apa-apa. Ada, itu tingkat luka. Oke. Saya bisa menolerir kesalahan apapun. Kayak dosen itu bilang, asal tidak plagiat. Nah, kalau sudah plagiat itu sudah luka dalam misalnya. Jadi saya tidak akan memaafkan. Nah, itu tingkat luka. Itu juga berpengaruh. Kemudian kepribadian orang. Orang tertentu sukar memaafkan, orang tertentu mudah memaafkan. Itu harus kita baca juga, ini berpengaruh juga. Ada orang yang gampang dendam. Disenggol dikit, marah. Jangankan disenggol, dilihat aja marah. Kan ada kan yang gitu, ngapain dia lihat kan gitu. Itu karakter, kepribadian, berpengaruh pasti. Dalam pemberian atau penolakan maaf. Yo, kalian baca sendiri diri kalian. Saya ini orang cenderung apa ya. Dan karakter itu bukan barang mati. Bisa dilatih, bisa dibiasakan. Jangan menyerah dengan karakter. Mas, mbok jangan malas-malesan. Saya itu sudah watek ya Pak, malas ini Pak Yesus. Indah. Bisa dibiasakan kok. Apapun kalau manusia itu bisa. Itu istimewanya manusia yang diberikan oleh Allah. Segala kemampuan kita itu sebenarnya semuanya bersifat choice, pilihan. Kamu ingin apa aja sebenarnya bisa. Tinggal kamu biasakan. Jadi karakter juga begitu. Tidak ada karakter, Pak. Saya itu aslinya introvert loh, Pak. Agak pendiam. Enggak. Kamu biasakan aja ekstrovert, ya nanti enggak pendiam lagi. Gampang. Pak, saya itu kok cerewet. Ya gampang, enggak usah ngomong, sudah jadi pendiam. Oh ya kan? Tinggal diam, kan sudah jadi pendiam. Dan biasakanlah di pendiam. Kayak katanya Burjo itu kan. Habitnya diganti. Sudah selesai. Dibiasakan. Nanti kepribadianmu akan berubah. Itu ketemunya di para filosof eksistensialis nanti kan. Bahwa eksistensi kita, kita yang bentuk. Yang kelima, kualitas hubungan. Ya kalau kualitas hubungan ya pastilah. Yang akrab sama kita, saudara, teman, mesti lebih mudah dimaafkan daripada orang lain sama sekali. Kan? Kamu jalan, tiba-tiba ada yang mukul punggungmu. Diuk gitu kan. Kalau orang lain langsung kamu tantang, kurang aja ngeluh tadi. Teman sendiri malah senyum-senyum salaman. Dimaafkan. Ketemu teman kan, saya ada teman kalau ketemu mesti jewet kuoras sekali. Lama enggak ketemu itu. Padahal ya sakit beneran. Cuma karena teman, ya sudah dimaafkan. Coba orang lain berani jewet gitu, wah, bisa tawuran. Jadi kualitas hubungan menentukan. Ya kayak kalian, kalau pacaran kan sama pacarmu jiwit-jiwitan, itu kan langsung dimaafkan, toh enggak? Hei, kamu bersalah padaku ini, kamu kan enggak? Kamu kan minta maaf enggak? Kan enggak begitu. Langsung dimaafkan. Hubungan menentukan. Yang dekat lebih mudah dimaafkan. Semakin jauh, semakin susah untuk dimaafkan. Nah, sekarang kita ngomong level. Jadi maaf itu levelnya ada 6. Ini saya bilang tadi, saya sandingkan dengan keadilan biar jelas. Hubungannya keadilan dan pemaafan. Ini level paling rendah dari pemaafan. Level 1. Keadilannya jenisnya adalah punishment morality. Pemaafannya jenisnya revengeful forgiveness. Jadi di level pertama, salah ya harus dihukum. Memaafkannya, kalau orang yang salah sudah dihukum, baru saya maafkan. Biar dia merasakan apa yang saya rasakan, baru saya terima. Itu jadi pokoknya harus dibalas dulu. Baru saya maafkan. Ini level maaf paling rendah. Kalau kamu mengkhianatiku, aku juga akan berkhianat juga. Biar kita impas, terus saya maafkan kamu. Nah, itu level paling rendah. Kamu mencurangiku, ya dihukum dulu. Atau rasakan sakit dicurangi, baru aku mau memaafkan. Nah, ini level paling rendah. Jadi memaafkannya bersyarat. Jadi level 1. Kita sering kayak gini. Jadi ya memang karakter kita seperti dibilang di awal itu kan, manusia sering ingin membalas orang yang menyakitinya. Biasanya, mbok sudah dimaafkan. Ya saya maafkan, tapi dia harus merasakan sakit dulu seperti sakit yang aku rasakan. Nah, itu level paling rendah dari pemaafan. Lah kok enak, dia salah kok mau melenggang, saya yang korban ini loh. Nah, itu sebelum dia merasakan sakit seperti sakitku, aku tidak akan memaafkan. Level 1. Kalau mau naik kelas dikit, ada lebih kuat. Level 2. Oke. Okay. Ini nanti levelnya sampai 6. Level 2, keadilannya namanya individualisme. Pemaafannya namanya conditional or restitutional forgiveness. Kalau ini minta dipulihkan, kalau tadi kan minta balas. Keadilannya adalah sesuatu, segala sesuatu ada timbal baliknya. Kalau engkau membantuku, aku akan membantumu. Itu teori keadilannya. Teori ini kalau diterjemahkan dalam pemaafan, ya oke, kamu saya maafkan, tapi rugiku harus dipulihkan. Kalau ada barang yang diambil, ya harus dikembalikan. Nah, itu level kedua. Jadi kondisional. Kalau tadi kan ingin balas, kalau ini tidak ingin balas, ingin situasinya dikembalikan seperti sebelum terjadinya peristiwa. Oke, kok kamu selingkuh? Ya sudah, kita putus tidak apa-apa, tapi kembalikan kemarin aku neraktir habis 3. Ya, jangan salah kok. Antar jemput 1 bulan itu ya kira-kira habisnya. Itu pemaafan level 2. Jadi ndak pengen balas selingkuh. Menurut saya selingkuh itu jelek, ndak ada balas-balasan. Ya cuma kembalikan segala kerugian. Kemarin hadiah ulang tahun itu tak belikan apa, ya harganya sekian. Kemudian, ya kan sudah terlanjur rugi aku kan gitu. Ah, itu pemaafan level 2. Ingin dipulihkan situasinya, dikembalikan kalau ada yang berkurang. Ah, ini memaafkan level 2. Ini kayak beli rujak ya. Saya kemarin di Jawa Timur itu ada warung rujak pedesnya sampai level 10. Dari pedas level 1, level 2, level 3 sampai level 10. Kapan-kapan kalian ke sana yang suka pedes. Cuma ini bukan pedes, tapi maaf, hanya sampai level 6. Level ketiga, level keadilannya namanya mutual interpersonal expectation. Pemaafannya namanya expectational forgiveness. Kalau ini tidak diputuskan sendiri, terserah masyarakat. Kalau menurut orang lain dia harus dimaafkan, ya saya maafkan. Kalau menurut banyak orang pantasnya dia saya maafkan, ya saya maafkan. Ini melihat lingkungannya. Kalau masyarakatnya bilang lapor aja ya dilaporkan. Banyak lo yang meminta saya melaporkan. Nah, itu. Nah, ini level ketiga. Jadi kalau masyarakat minta dimaafkan, sudahlah maafkan saja. Kita kan sama-sama satu kampung, sama-sama bersaudara. Ya sudah saya maafkan. Kalau ini nunggu keputusan bersama. Kalau ada kesalahan, enaknya gimana? Nah, itu nunggu kesepakatan insidental, kesepakatan sosial yang terjadi. Ini level 3. Saya maafkan kalau menurut orang-orang di sini yang kayak gini ini lebih baik dimaafkan. Misalnya di masjid sandal hilang. Oh ya, kalau di masjid itu Pak biasanya memang sandalnya hilang, sudahlah dimaafkan saja daripada dicari juga susah ketemunya misalnya. Oh ya sudah saya maafkan. Ini level ini. Mungkin sebenarnya dia ingin nyari, mengusut siapa yang ambil sandal. Tapi konvensi yang ada di sini, kalau cuma sandal yang hilang biasa aja lah Pak. Kecuali kalau motor. Itu pun ya biasa aja lah Pak. Wong sudah hilang aja. Ini kadang. Jadi ini level yang menunggu suara sosial, konvensi, kehidupan bersama. Kan di masyarakat tertentu ada yang sesuatu itu dianggap kesalahan, ada di masyarakat yang lain itu bukan kesalahan. Nah, itu kayak di barat itu, kalau anak sudah SMA, meskipun tiap malam nginep sama pacarnya, asal suka sama suka, enggak masalah. Kalau di kita, masalah. Jadi akhirnya kan nginepnya nunggu bapak ibunya enggak ada. Biar enggak ketahuan, karena masalah. Nah, itu konvensi di sini, kalau ketahuan begitu ya problem. Nah, itu sosial. Tapi kalau di barat dimaafkan. Jadi kalau versi orang barat tuh ketemu anaknya tidur sama temannya padahal belum kawin, ini tadi dipaksa enggak? Enggak kok. Oh ya sudah dimaafkan. Kalau di barat kan yang enggak boleh yang pemaksaan itu. Meskipun sama istrinya kalau pemaksaan bisa urusan polisi. Tapi kalau di sini kan agak jarang yang urusan polisi kalau suami istri. Jadi kalau di barat beda kulturnya. Itu kesepakatan sosial, konvensi di sana. Makanya kamu rugi jadi orang Indonesia. Oke. Coba kemarin kamu lahir di barat. Terus. Level 4. Iya. Kalau kamu di barat, situasi semacam ini itu bisa berdua-berdua pulang ya ke kos-kosannya, nginep di rumah pacarnya kos-kosan, enggak masalah. Asal suka sama suka. Kalau di sini kan enggak boleh, kamu nganter aja paling sampai depan kos-kosan. Itu pun jangan sampai ketahuan sama bapak kos. Karena kalau ketahuan bapak kos kan bapak kosnya, lu kemarin yang itu, sekarang kok yang ini. Terus Iya. Yang benar yang mana sih? Mesti gitu. Yang benar malah enggak pernah nganter. Oke. Level 4 sekarang. Keadilannya namanya social system and conscience. Pemaafannya lawful expectational forgiveness. Kalau level 4 ini urusannya hukum. Adil itu ya pokoknya yang sesuai dengan aturan hukum, adat. Pokoknya yang formal, aturan formal. Kalau memang salah harus dihukum, ya dihukum. Jadi, kalau memang harus dimaafkan, aturannya memang begitu, ya saya maafkan. Undang-undangnya tidak ada, Pak. Dimaafkan saja, ya sudah saya maafkan. Itu level 4. Kalau agama menyuruh memaafkan, ya saya maafkanlah. Jadi pokoknya manut undang-undangnya, manut hukumnya. Apakah hukum positif negara atau hukum-hukum agama. Kok suaminya kawin lagi? Agama membolehkan, Pak. Oh ya sudah, berarti saya maafkan. Iya, ini level 4. Dasarnya hukum. Argumennya, loh kalau hukumnya dilanggar ya, padahal hukum itu biar masyarakat teratur. Kalau hukum dilanggar ya alamat kacau. Maka pedomannya hukum. Kalau apa-apa dimaafkan, nanti masyarakat bisa rusak. Nah, itu level 4. Nanti orang sembrono melakukan kesalahan sakare dhewe. Nah, itu level 4. Jadi social system and consciousness, lawful expectational forgiveness. Itu keadilan level 4. Ada keadilan dan pemaafan level 5. Level 5 ini yang disebut adil adalah yang selaras dengan nilai-nilai utama persaudaraan, kebebasan, kehidupan. Jadi keadilan di level 5 ini menganggap setiap orang itu pandangannya beda-beda. Setiap kelompok sosial yang benar dan yang salah beda-beda. Tapi di antara yang beda pasti ada yang sama. Nah, yang sama inilah yang harus diperdomani, yang dijadikan dasar. Yo, semua orang pasti sepakat bahwa kebersamaan itu penting, kebebasan itu penting, persaudaraan itu penting. Ini kan tidak ada yang bantah, ini berarti nilai-nilai utama. Meskipun orang berpikirnya beda-beda. Jadi, pemaafannya adalah saya maafkan demi nilai-nilai tadi. Di level 5 ini, saya maafkan kamu biar hidup kita harmonis. Memperjuangkan nilai harmoni. Saya maafkan kamu karena kita sesama muslim bersaudara. Jadi biar tidak ada tawuran sesama saudara, saya maafkan. Nah, itu nilai, demi nilainya. Meskipun secara hukum kamu bisa saya tuntut. Meskipun menurut masyarakat harusnya kamu tidak saya maafkan. Tapi menurut saya lebih indah kalau kita saling memaafkan. Nah, itu demi nilai. Yang diperjuangkan nilai-nilainya. Nah, itu keadilan level 6. Jadi sudah lebih tinggi daripada sekedar hukum. Ada nilai yang diperjuangkan. Dan yang paling tinggi level pemaafan adalah pemaafan tanpa syarat. Jadi saya maafkan kamu karena kita manusia yang bisa dan sangat mungkin salah. Tidak ada syarat apa-apa. Ini pemaafan level 6. saya tahu kamu salah. Kamu minta maaf apa tidak minta maaf, saya maafkan. Itu level 6. Ini paling tinggi, unconditional. Tidak ada syaratnya. Istilahnya apa? Forgiveness as love. Kenapa saya maafkan? Karena aku cinta padamu. Cinta bukan cinta kayak tadi loh ya, yang diselingkuhi, yang dianuin, tidak. Cinta yang murni, tidak ada pamrih. Kalau sama pacar kan cintanya ada pamrihnya. Loh iyalah. Ya paling gampang pamrihnya kan pengin dibales. Aku suka kamu, kamu juga harus suka aku. Itu kan ada pamrihnya. Kalau kamu tidak suka aku, ya aku pilih ganti ke yang lain, kan begitu. Ini semacam negosiasi dagang sebenarnya. Aku ngasih sesuatu juga harus dapat sesuatu. Itu belum murni. Yang murni itu yang tidak peduli dapat apa enggak dapat, tetap dicintai. Itu level 6. Maaf juga begitu. Kamu minta maaf apa enggak, saya maafkan. Kenapa? Karena kita manusia, titik. Aku mencintai semua orang. Itu titik sudah. Ini levelnya tinggi. Agak susah diterapkan, tapi bisa diusahakan. Di titik-titik tertentu, ada baiknya kita melihat seseorang di level manusia. Podo wonge, sama-sama manusianya. Lepaskan dari semua atribusi tadi. Dia orang mana, kelompoknya apa, pernah bersalah apa tidak padaku, dan seterusnya. Itu forgiveness. Maafkan. Di level manusia. Oke. Jadi ada 6 level pemaafan. Terus. Kalau tadi kan orang yang disalahi. Sekarang kita bahas orang yang bersalah. Jangan keliru, orang yang bersalah juga butuh memaafkan dirinya sendiri. Kalau tidak, sama kayak orang yang tidak memaafkan, dia juga tidak akan bisa move on. Orang yang selalu merasa bersalah, itu juga tidak bisa apa-apa, dia tersiksa, terpenjara oleh kesalahannya. Di titik tertentu dia harus memaafkan dirinya sendiri. Cuma memaafkan ini ada prosesnya, itu ada 4 proses itu. Responsibility, remorse, restoration, dan renewal. Lakukan 4 ini, maka kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita memang khilaf. Kok gitu ya tadi aku ngomongnya? Nah itu kan menyesal. Kok begini ya situasinya? Kok aku tadi melakukan itulah, harusnya enggak saya lakukan, kok tak lakukan? Nah itu kita kan menyesal tuh, diinget-inget terus sampai enggak bisa tidur, itu kan juga susah. Kadang yang bersalah itu double gelisahnya dibandingkan yang disalahi. Orang yang bohong itu gelisahnya 2 kali lipat orang yang dibohongi. Kalau enggak percaya kamu coba bohong. Itu mesti gelisah. Maka lakukan 4 hal ini untuk memaafkan diri sendiri. Yang pertama apa? Responsibility. Tanggung jawab. Akui kalau salah dan siap tanggung jawab. Segala kerugian akibat kesalahan ini, saya siap menanggungnya. Kalau ada kerugian materi, saya ganti kalau punya. Ya, kalau punya, kalau enggak punya diganti pakai apa? Ya, kalau resikonya harus polisi, ya monggo dipolisikan. Saya siap tanggung jawab. Itu lebih kondusif untuk hidup yang lebih ringan. Diakui dan siap tanggung jawab. Oh iya Pak, saya yang nyontek tadi. Kalau saya enggak lulus mata kuliah ini enggak apa-apa, Pak. Lebih ringan kan hidupmu daripada enggak Pak, saya enggak nyontek, kebetulan aja ada kertas buka kok ada materinya. Iya, kalau kamu Kan semakin berat itu kan kamu di luar. Wah iya ya, tadi bohong sama dosennya, ngapain gitu aja. Wong nyontek gak nyontek, paling nilainya segitu-gitu aja. Maka responsibility, tanggung jawab, nanti bikin kamu ringan. Kalau sudah mengakui dan siap tanggung jawab, remorse. Remorse itu menyesal. Dahlah aku tidak akan ngulang lagi, kapok aku. Itu menyesal. Kalau siap tanggung jawab, tapi kok tidak menyesal, itu alamat diulang lagi. Harus ada menyesalnya. Saya tidak akan ngulang lagi, Pak. Saya menyesal. Itu remorse. Kalau sudah remorse, nyesel toh tadi, baru restoration. Restorasi itu memperbaiki yang keliru. Kalau ada hak yang harus dikembalikan, dikembalikan. Dirinya sendiri, mentalnya yang rusak, dipulihkan. Dinasehati, diputihkan lagi. Diingat-ingat bahwa tidak usah melakukan kayak gitu lagi. Dibersihkan batinnya, dikembalikan semua hak yang berkaitan. Itu namanya restoration. Siap untuk mengembalikan. Siap untuk memperbaiki segala yang rusak, lahir maupun batin. Baru setelah responsible, setelah remorse, setelah restoration, kita bisa renewal. Lahir kembali sebagai orang yang baru, yang bersih, yang siap maju lagi, yang siap berkembang lagi, renewal, pembaruan. Jadi lahir kayak bayi lagi, siap beraktivitas lagi setelah memaafkan dirinya sendiri. Maafkanlah dirimu. Jalannya itu. Kalau enggak mengalami empat ini bisa enggak, Pak? Ya bisa, cuma konstantif tadi, tidak performatif. Enggak ngefek. Kamu tetap merasa bersalah nanti. Maka responsible, remorse, restoration, dan renewal. Oke. Saya sisipi satu, ada teori dari Derrida. Teori tentang forgiveness. Ya, filosof Perancis yang terkenal dengan hermeneutika radikalnya. Saya bacakan ya, kalimatnya mudah. Kalau bagi Derrida, yang namanya maaf itu pasti tidak bersyarat. Kalau ada syaratnya, itu bukan maaf, tapi dagang. Jadi katanya Derrida, maaf yang bersyarat itu bukanlah sebenar-benar maaf. Ia sejatinya adalah transaksi, timbal balik ekonomi yang dengan satu dan lain cara punya daya tawar politis tertentu. Lebih-lebih jika ia mengharuskan adegan-adegan penyesalan. Kalau bahasanya Derrida, skins of repentance. Kalau mau saya maafkan, cium dulu kaki saya. Itu enggak, itu berarti bukan memaafkan. Ada syaratnya. Kalau mau saya maafkan, ini dulu, itu dulu, penuhi dulu ini. Katanya Derrida itu bukan memaafkan. Maaf itu menjadi bersyarat karena ia diberikan, ya kan? Hanya jika yang bersalah melakukan permintaan maaf, apologi, excuse, atau pengakuan, confession, atau penyesalan, dan atau penebusan. Jadi maaf itu disebut bersyarat kalau kita yang pertama apa? Nyuruh orang minta maaf. Ini berarti maafnya jadi bersyarat. Harus dimuat di harian nasional 5 hari berturut-turut, 1 halaman penuh, itu bersyarat. Berarti orangnya tidak niat memaafkan. Ya, saya maafkan asal proses hukum jalan terus dan dia dihukum sebanyak-banyaknya, seberat-beratnya. Itu namanya bukan memaafkan juga. Bersyarat. Atau pengakuan. Dia harus ngaku kalau salah, itu berarti bukan maaf. menuntut penyesalan dan menuntut penebusan itu juga bukan maaf. Bayar dulu utangmu baru saya maafkan. Nah, itu berarti bukan maaf beneran. Oke. Terus katanya Derrida lagi, maaf yang murni adalah maaf yang diberikan secara unkondisional. Di sini maaf merengkuh asosiasi maknanya yang tak bisa dipisahkan. Indissociable, yaitu memberi. Forgive. Bukan meminta atau menuntut. Kenapa sih istilahnya memberi maaf? Ya kalau bahasa Inggris kan forgive. For itu kan untuk. Memberi. Forgive. Give itu memberi. Jadi maaf itu memberi. Tidak ada hubungannya dengan yang meminta maaf. Kalau kita memberi setelah diminta, apalagi ada syarat-syaratnya, itu sebenarnya bukan memberi, tapi jual beli. Saya maafkan kalau sudah dimuat di koran nasional satu halaman penuh, itu kan jual beli. Kesalahannya dia harus ditukar dengan dimuat di koran. Itu bukan pemaafan. Kalau pemaafan itu ya, tidak ada hubungannya dengan permintaan, tidak ada hubungannya dengan tuntutan. Kasih aja maaf orang yang bersalah padamu. Di situ nilai forgive-nya, nilai memberinya kelihatan. Kalau nunggu diminta, apalagi nunggu dibalas ya, berarti bukan maaf itu sebenarnya. Ya nyari impas saja. Nyari pembalasan dari kesalahan, bukan pemaafan. Karena maaf itu hanya memberi, maka katanya Derrida, maaf yang paling tinggi, kalau bahasa apanya, maaf yang paling utama itu memaafkan yang tidak termaafkan. Susah ya kalimatnya. Itu yang kalau di filsafat namanya aforia. Aforia itu ada paradok kebingungan, tapi memang benarnya di situ, katanya Derrida. Jadi memaafkan hanya yang tak termaafkan, bahasanya Derrida itu. Kalau saya maafkan hanya yang bisa dimaafkan saja, itu biasa. Anak kecil juga bisa, tapi yang tidak termaafkan itu berat. Yang paling butuh dimaafkan kan yang tak termaafkan ini. Salahmu padaku sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Justru katanya Derrida, yang tidak bisa dimaafkan itu loh. Kalau dimaafkan itulah namanya forgiveness. Terlalu besar, terlalu sakit hati ini oleh perbuatanmu misalnya. Itu kan tak termaafkan. Disitulah nilai utamanya memaafkan. Kalau kita memaafkan milih-milih, ya yang bisa dimaafkan saya maafkan Pak, yang enggak. Nah, itu belum utama, belum forgiveness yang sejati. Forgiveness yang sejati itu ya memaafkan semuanya, khususnya yang tak termaafkan. Jadi itu benar-benar bersih dari marah, dari dendam. Kalau kita masih pilih-pilih, masih bersyarat, masih belum memaafkan, nah, itu Derrida. Oke. Jadi ini teori terakhir. Biar ngajinya jadi ngaji beneran kayak kemarin. Yo. Ada ayatnya, enggak apa-apa, ada hadisnya. Tuh. Di Muslim ada wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza. Kalau kamu oleh Allah dikasih karakter pemaaf, itu alamat kamu sedang dikasih atribut mulia oleh Allah. Jadi gembiralah kamu yang merasa, Pak, saya itu orangnya pemaaf loh, Pak. Diapain aja saya maafkan. Itu berarti kamu sedang ditambahi kemuliaan oleh Allah. Iya. Oke, kan walaman sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin azmil umur. Itu sudah kita hafal ya surat Asy-Syura. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadzimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada cerita dari ayat ini. ada salah seorang imamnya Syiah namanya Musa Al-Kadzim, yang dia digelari Al-Kadzim karena ada hubungannya sama ayat ini. Wal kadziminal ghaidho, orang yang menyembunyikan, orang yang apa, menahan amarahnya. Wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ceritanya suatu ketika Musa Kadzim ini wudu. Kalau zaman dulu wudu itu sama budaknya yang bawa ciduk isinya air, airnya dituang, dia wudu. Cuma budaknya ini tidak hati-hati. Airnya terlalu keras, jatuh muncrat kena jubahnya. Wong Musa Al-Kadzim mau marah, sudah bangkit wong budak kok enggak hati-hati, dia mau marah. Begitu dia mau marah, budaknya baca ayat ini. Wal kadziminal ghaidha. Wah, dia enggak jadi marah. Terus dilanjutkan oleh budaknya, wal afina anin nas, yang memaafkan. Ya sudah, kamu saya maafkan. Begitu ditambahi kalimat yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah juga suka lo perbuatan baik. Oke, kalau gitu kamu tak bebaskan, tidak jadi budak lagi. Langsung 3. Jadi kalau kamu ketemu dosen yang sedang marah, bacain ayat ini, Pak, wal kadziminal ghaidha. Enggak jadi marah toh? Kamu bolos enggak apa-apa. Wal afina anin nas, dimaafkan ya, Pak, gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin, kasih nilai A ya, Pak. Pakai aja ayat ini. Kamu kurang pinter sih memanfaatkan ayat. Oke. Ya, itu 2 ayat yang lain silahkan dibaca. Wal ya'fu wal yasfahu dan seterusnya. Itu kan Al-Quran menyindir. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Maafkanlah. Apa kamu tidak senang kalau Allah memaafkan? Itu kan jawabannya, ya mesti senang. Demikian juga orang yang kamu maafkan. Dia pasti senang luar biasa. Maka maafkanlah. Oke. Nah, kalau ini ayat-ayat para sastrawan dan filsuf. Ya, itu Gandhi tadi saya sebut, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Orang lemah tidak pernah bisa memaafkan. Memaafkan itu adalah karakternya orang yang kuat. Jadi kalau silahkan introspeksi, kalian mudah memaafkan apa enggak? Kalau sukar memaafkan, itu tanda-tanda kalian lemah. Yang atas itu Thomas Sass. Thomas Sass bilang, the stupid neither forgive nor forget. The naive forgive and forget. The wise forgive but do not forget. Jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh itu tidak bisa memaafkan dan tidak bisa melupakan. Juga jangan jadi orang naif. Orang naif itu bisa memaafkan tapi terus lupa, melupakan. Akhirnya dia dibohongi terus, disakiti terus. Naif itu namanya. Jadilah orang bijaksana. Iya, saya maafkan tapi saya tidak lupa. Semuanya diambil pelajaran. Biar tidak ketipu lagi, biar tidak disalahi lagi. Itu namanya the wise. Jangan jadi stupid, jangan jadi naif. Jadilah wise. Bisa memaafkan, tapi juga pinter. Alexander Pope, sastrawan. To err is human, to forgive divine. Khilaf, salah itu manusiawi. Tapi memaafkan itu ilahi. Karakternya, divine. Ketuhanan. Karena sifat-sifat Tuhan kan banyak yang konotasinya memaafkan. Ghafur, al-afu, dan lain-lain. Terus yang bawah hitam itu Gibran. Jangan mudah marah, jangan mudah balas dendam. Kalau prinsipnya an eye for an eye and the whole world would be blind. Kalau prinsipnya mata dibalas mata, maka seluruh dunia manusia akan buta. Semua orang pernah salah. Semua orang pernah keliru. Kalau dasar perbuatan kita adalah balas membalas, rusak dunia ini. Kalau mata dibalas mata, ya kita semua akan buta. Jadi jangan eyes for eyes. Meskipun saya bilang tadi eyes for eyes itu ya adil sih paradigmanya. Cuma kalau semua menuntut keadilan eyes for eyes, the whole world would be blind. Dunia ini akan buta. Forgiveness is not an occasional act. It is a permanent attitude. Martin Luther King Jr. Memaafkan itu bukan perilaku kadang-kadang, okasional, perilaku insidental, tapi permanen attitude. Maka harus dilatih jadi watak. Latihan terus. Biar kita bisa jadi pribadi yang mudah memaafkan. Terakhir, C.S. Lewis, sastrawan Inggris. Everyone says forgiveness is a lovely idea until they have something to forgive. Setiap orang bilang memaafkan itu indah, gagasan yang bagus, sampai mereka sendiri harus memaafkan. Maksudnya apa? Kalau dibahas gini ya memang enak. Coba dipraktekkan, katanya Lewis. Kalau diomongkan gini sih santai, tapi begitu kita sendiri yang harus memaafkan, jangan salah. Berat, makanya butuh orang-orang yang kuat. Diceramahkan gini enak. Mungkin saya sendiri juga mungkin dalam hal tertentu kadang susah memaafkan. Maka diingatkan oleh Lewis, iyalah diskusi tentang pemaafan, lovely idea, gagasan yang indah, menyenangkan. Coba besok kalau ngalami sendiri, bisa enggak memaafkan? Nah, itu sindirannya Lewis. Karena memang yang bisa memaafkan hanya orang-orang yang kuat. Oke, alhamdulillah. Kita sudah selesai di sesi pemaafan. Bulan Juli kita selesai. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kita akan membahas. Ya, para tokoh nasional. Kelihatannya Agustus itu ada 5 Rabu. Dan Rabu yang tengah itu pas tirakatan tanggal 16. Saya enggak tahu kalau di sini ada acara tirakatan atau enggak. Kalau enggak ya kita masuk. Minggu pertama rencana saya kita akan ngomong tentang guru bangsa. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ya. Minggu kedua kita akan ngomong Tan Malaka. Kemudian minggu ketiga itu yang saya sebut tirakatan. Kita akan tirakatan. Temanya keindonesiaan. Nanti kita lihat ngomong apa. Tidak usah terlalu berat waktunya tirakatan. Judulnya keindonesiaan aja minggu ketiga. Sambil nunggu detik-detik proklamasi. Karena hari ini banyak orang yang masih bingung. Jadi Indonesia itu yang kayak gimana? Nah, nanti kita lihat ya pelan-pelan. Kira-kira yang disebut identitas Indonesia itu yang bagaimana? Minggu ketiga. Minggu keempat, saya ingin mengulang Soekarno, cuma bukan Marhenisme, bukan kemerdekaan, tapi pandangannya Soekarno tentang Islam. Minggu keempat. Karena Soekarno punya beberapa gagasan, beberapa pandangan tentang Islam yang khas, yang layak kita angkat hari ini. Kemudian terakhir, minggu kelima, kita akan ngomong pasangannya Soekarno, Muhammad Hatta. Jadi pas ya 5, Cokro Aminoto, Tan Malaka, tirakatan, kemudian Soekarno tentang Islam dan Muhammad Hatta. Itu pertemuan kita di bulan Agustus. Semoga tidak ada halangan. Kita sama-sama diberi sehat terus. Semangat belajarnya tidak berhenti-berhenti. Biar wawasannya tambah luas, biar tidak sibuk oleh hal-hal yang tidak penting. Oke. Okay, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.